Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulul muallifu rahimahullahu ta'ala Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'lam anna man qala lafzi bil-Qur'an makhlukun fahuwa mubtadi'un wa man sakata falam yakul makhlukun wala ghairu makhluqin fahuwa jahmiyun hakadha qala Ahmad bin Hanbalin. Dan ketahuilah bahwasanya barang siapa mengatakan lafzi bil Qur'an makhluq, pengucapanku terhadap Al-Quran makhluk, maka dia adalah ahlul bid'ah. Dan barang siapa diam, tidak mengatakan Al-Quran makhluk, tidak pula mengatakan Al-Quran bukan makhluk, maka dia adalah seorang yang berpemahaman Jahmiyah. Demikianlah yang dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah. Sebelum kita lanjutkan, perlu diketahui bahwa madhab Ahlu Sunnah wal Jamaah tentang Al-Quran adalah bahwasanya Al-Quran termasuk di antara ucapan Allah Azza wa Jalla, dan ucapan Allah Azza wa Jalla termasuk di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat Allah Azza wa Jalla bukanlah sesuatu yang Allah ciptakan. Sifat Allah Azza wa Jalla bukanlah makhluk. Sehingga Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah ucapan Allah Ta'ala, bukan makhluk. Adapun orang-orang Jahmiyah, mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran adalah sesuatu yang Allah Ta'ala ciptakan. Tatkala mereka memiliki kesempatan untuk menyebarkan madhab mereka ini dengan adanya dukungan dari penguasa, mereka dengan terang-terangan menyatakan Al-Quran makhluk. Kemudian tatkala mereka tidak berkesempatan untuk menyatakannya secara terang-terangan, tatkala mereka mulai melemah, maka mereka pun menggunakan lafaz-lafaz yang global, yang di dalamnya mereka menyembunyikan keyakinan mereka bahwa Al-Quran makhluk. Di antara ucapan yang mereka gunakan adalah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala di sini, yaitu lafzi bil-Quran makhluk. akan datang penjelasan tentang ucapan ini di dalam syarah. Demikian pula di antara bentuk makar dan tipu daya mereka, mereka hanya mengatakan Al-Quran kalamullah. Berhenti sampai di sini. Mereka tidak mengatakan makhluk ataupun bukan makhluk. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran fa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa innaha dalalatun wa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alayha bin nawajidhi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berusia panjang di antara kalian sepeninggalku, maka pasti dia akan melihat banyak perselisihan. Maka jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama ini, karena ia merupakan kesesatan. Dan berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, qawluhu wa'lam anna man qala lafzi bil qur'ani makhluqun fahuwa mubtadi'un wa man sakata falam yakul makhluqun wala ghairu makhluqin fahuwa jahmiyun hakadha qala Ahmad bin Hanbalin rahimahullahu. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan ketahuilah bahwasanya barang siapa mengatakan pengucapanku terhadap Al-Quran adalah makhluk, maka dia adalah ahlul bid'ah. Dan barang siapa diam, tidak mengatakan makhluk ataupun bukan makhluk, maka ia berpemahaman Jahmiyah. Demikianlah yang dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ya'ni fi ayyamil mihani wa fitnatil jahmiyati wa tasallutihim ala ahli sunnati wal jahmiyatu min abrazi dalalatihim ta'tilus sifati wa inkaru uluwillahi wa qawluhum innal qur'ana makhluqun wa innallaha lam yatakallam, yaitu di hari-hari fitnah, fitnah Jahmiyah, dan dikuasakannya mereka terhadap ahlus sunnah dan Jahmiyah. Di antara kesesatan-kesesatan mereka yang paling nampak adalah peniadaan sifat-sifat Allah Ta'ala, pengingkaran ketinggian Allah Ta'ala, dan ucapan mereka bahwasanya Al-Quran makhluk. dan bahwasanya Allah Ta'ala tidak berbicara. Wa nasya'a unasun yantasibuna ila sunnati yaquluna lafzi bil qur'ani makhlukun. Dan muncul orang-orang yang menisbahkan diri kepada as-sunnah, mereka mengatakan lafzi bil qur'ani makhlukun, pengucapanku terhadap Al-Quran makhluk. Wa qad yakunu hadha min dassil jahmiyati ala ba'dil muntasibina ila sunnati. Dan bisa jadi hal ini termasuk di antara penyusupan orang-orang Jahmiyah terhadap sebagian orang-orang yang menisbahkan diri kepada as-sunnah. Faqala ba'dun nasi lafzi bil qur'ani makhlukun. Maka sebagian orang mengatakan pengucapanku terhadap Al-Quran makhluk. Wa minhumul Husain ibn Ali al-Karabisiyyu. Di antara mereka adalah Al-Husain bin Ali al-Karabisi. Fabadda'a Ahmadu man yaqulu lafzi bil Qur'ani makhluqun. Maka Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala membid'ahkan orang yang mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk, pengucapanku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Limada, kenapa demikian? Hatta lau kana qasduhu sahihan, fa innahu laysa lahu an yaqula dhalika. Bahkan seandainya maksudnya benar, tidak boleh baginya mengucapkannya. Lianna kalimata lafzun tahtamilu an yurada bihal malfudhu bihi wahuwa al-Qur'anu, wa tahtamilu an yakuna al-muradu bihi lafzal qari'i alladhi huwa kalamuhu wa qawluhu wa mantiquhu. Karena kata lafzun mengandung kemungkinan yang dimaksud dengannya adalah yang diucapkan, yaitu Al-Quran, dan mengandung kemungkinan yang dimaksud dengannya ucapan si pembaca, yang ia adalah ucapannya, perkataannya, dan mantiknya, sama maknanya dengan kalam dan qaul, yaitu ucapannya. Maksud Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala adalah bahwa kalimat lafzi bil Qur'ani makhlukun, kalimat ini mengandung dua kemungkinan makna. Kemungkinan makna yang pertama, kata lafzun yang dimaksud dengannya adalah masdar, kata benda, yaitu talaffuzun, sehingga makna kalimat ini adalah bahwa ucapanku terhadap Al-Quran makhluk. Kalau ini yang dimaksud, maka ini benar. Kenapa? Karena ucapan seorang hamba, perkataan seorang hamba adalah sifatnya, dan sifat seorang hamba adalah makhluk, sesuatu yang Allah Ta'ala ciptakan. Perkataan seorang hamba, ucapan seorang hamba adalah makhluk, sesuatu yang Allah ciptakan. Kemungkinan makna yang kedua, kata lafzun bermakna isim maf'ul, yaitu malfuzun, yang diucapkan. Sehingga makna kalimat lafzi bil Qur'ani makhluk, ucapanku yang aku ucapkan adalah makhluk, yaitu Al-Qur'an yang aku ucapkan adalah makhluk. Ini semakna dengan kalimat Al-Qur'an makhluk. Kemungkinan makna yang kedua ini, inilah dia mazhab Jahmiyah, bahwa Al-Qur'an makhluk. Nah, karena kalimat ini mengandung kemungkinan makna yang hak dan makna yang batil, sehingga kalimat ini tidak boleh diucapkan. Dan sebagaimana tadi telah kami sampaikan, kalimat ini digunakan oleh orang-orang Jahmiyah untuk bersembunyi, untuk menutupi mazhab Jahmiyahnya, untuk menutupi keyakinannya bahwa Al-Qur'an makhluk. Falamma kana hadzal lafdhu muhtamilan li hadzainil ma'nayaini wa wasilatan ila ittikhadhihi sabilan ila alqawli bi anna alqur'ana makhluqun. Maka tatkala ucapan ini mengandung kemungkinan dua makna ini dan merupakan wasilah untuk dijadikan sebagai jalan menuju ucapan bahwa Al-Qur'an makhluk, li'annahu idza kana ahadu ihtimalaihi huwal malfuz bihi wa huwal qur'anu fa innahu la syakka law qasada hadza lakana jahmiyan idza kana yaqsidul malfuza yakunu jahmiyan fi'lan wal jahmiyu araftum kaffarahu salafu. Karena apabila salah satu dari dua kemungkinan makna ucapan tersebut adalah yang diucapkan, yaitu kata lafaz bermakna isim maf'ul malfuz, yang diucapkan yaitu Al-Qur'an, maka tidak ada keraguan sama sekali. Seandainya ini yang dia maksud, maka dia adalah seseorang yang berpemahaman Jahmiyah. Karena makna kalimat itu Al-Qur'an makhluk. Apabila ia maksudkan dengan kata lafaz adalah malfuz, yang diucapkan, maka ia benar-benar orang yang berpemahaman Jahmiyah. Karena makna kalimat tersebut Al-Qur'an makhluk. Dan orang yang berpemahaman Jahmiyah sebagaimana yang telah kalian ketahui, salaf mengkafirkannya. fa in kana qasduhu al ma'na al batila fa huwa tajahhumun. Apabila ia maksudkan makna yang batil ini, maka ini adalah madhab Jahmiyah. Wa in kana yaqsidul ma'na as-sahiha fa huwa mubtadi'un. Dan apabila yang ia maksud adalah makna yang benar, maka dia adalah ahlul bid'ah. Makna yang benar yaitu yang dia maksud dengan lafal adalah masdar, kata benda, yaitu talaffuz, perbuatannya mengucapkan. Sehingga lafzi bil Quran makhluk, maknanya perbuatannya mengucapkan Al-Quran makhluk. Dan ini benar, karena perbuatan seorang hamba mengucapkan sesuatu adalah makhluk, sesuatu yang Allah ciptakan. Lianna qawlahu hadha yatadarra'u bihi ahlul ahwa'i ilal qawli bi annal qur'ana makhlukun. Karena ucapannya ini, meskipun yang dia maksud adalah makna yang benar, para pengikut hawa nafsu menjadikannya sebagai wasilah menuju ucapan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.